Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang amat banyak sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah masuki bab yang baru, yaitu bab ke-20 yang berjudul At-ta'amulu ma'as-sighar, ya, yaitu berinteraksi dengan anak kecil, ya, bagaimana teladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam, ya, berinteraksi kepada, ya, anak-anak atau kepada orang yang lebih muda, ya. Di sini, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, laqad hadhiya as-sigharu bi hunuwin 'adzim wa latifin karim wa ta'amulin jamil wa tawaddudin latif min an-nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ya, atau anak-anak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kasih sayang, mereka mendapatkan perhatian, ya, mendapatkan perilaku atau perlakuan yang terbaik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa awsa bihim khairan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan wasiat, pesan-pesan kepada mereka ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih anak-anak. Nabi sudah perhatian kepada mereka dengan sering memberikan wejangan, memberikan pesan-pesan. Wa daraba fi ta'amulihi ma'ahum arwa'al amthilah khuluqan wa adaban wa lutfan wa rahmatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencontohkan kepada kita, ya, bagaimana, ya, berakhlak, beradab dan berkasih sayang kepada anak-anak, ya. Wa husna tarbiyatillahum 'alal imani wa ta'ati wa muraqabatillah wa ta'dhimihi subhanahu wa ikhlasiddin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada anak-anak, ya, di masa beliau, ya, dengan ajaran-ajaran keimanan untuk taat kepada Allah, untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa husnu, ya, tansyi'atilahum 'alal ikhlas. Dan beliau membesarkan mereka, mendidik mereka di atas keikhlasan. Afwan, 'alal akhlaq, ya, di atas akhlak, al-fadhilah, akhlak yang mulia dan adab yang terpuji. Inilah, ya, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap, ya, anak-anak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia bercerita, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi berkata kepadaku, "Ya ghulam, inni u'allimka kalimat." Wahai nak, ya, atau, ya, panggilan untuk anak kecil, ya, ya ghulam, wahai anakku atau wahai nak, ya, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya. Apa itu? Ihfadillahi yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, ya, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah itu ada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu butuh meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu butuh minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya, ini pengajaran tauhid. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah wahai anak muda, ya, bahwasanya seluruh manusia, seluruh umat di muka bumi ini, seandainya mereka semua bersatu, ya, dalam rangka untuk memberimu suatu manfaat, suatu kebaikan, maka tidak akan bisa mereka berikan kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untukmu. Walaupun seluruh manusia berserikat, ya, tapi tidak akan bisa memberikan kecuali yang Allah tetapkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaika. Dan sebaliknya, kalau ya, seluruh umat, manusia maupun jin semuanya bersatu untuk menimbulkan suatu kemudaratan, menimbulkan bahaya kepadamu, niscaya tidak akan timbul kemudaratan itu kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untukmu. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Karena ya pena-pena sudah diangkat dan tinta dan lembaran-lembaran telah kering. Ya. Artinya semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan ini, beliau masih muda. Ya, bahkan disebutkan lam yablagh al-hulum, belum sampai masa balig. Ya, berarti masih kecil. Ya. Karena Ibnu Abbas ini keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya terpaut lumayan jauh. Ya. Bukan keponakan, maksudnya sepupu, ya, sepupu namun seperti keponakan. Karena antara Nabi dengan paman beliau Al-Abbas itu selisih umurnya enggak jauh. Ya. Sehingga dengan Ibnu Abbas itu sudah seperti keponakan sendiri. Padahal secara nasab beliau adalah sepupunya, ya. Nah, ini beliau menasihatinya dalam kondisi Ibnu Abbas masih kecil, ya. Dan hadis ini merupakan hadis yang mulia, ya, yang mencakup wasiat-wasiat yang agung dan mencakup kaidah-kaidah yang menyeluruh, yang penting dalam masalah-masalah agama. Ada tauhid di sana, ada tentang iman kepada takdir di sana. Ya. Ini permasalahan yang sangat penting yang beliau ajarkan. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, tadabbartu hadzal hadits, aku mentadaburi hadis ini. Ya, fa'adhasyani, maka hadis ini mengejutkanku. Ya. Waqitu athi, sampai aku terkaget-kaget. Haddatsahu bihi ma'a sighari sinnihi tarbiyatan lahu. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas dalam umur beliau yang masih muda, masih kecil, dengan tarbiyah, dengan pendidikan, ya, yang mencakup prinsip-prinsip agama yang agung dan kaidah-kaidah yang kokoh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa anak kecil itu juga sudah harus dikasih pondasi yang bagus, yang benar sejak masa kecilnya. Karena itu akan dibawa sampai besar. Ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Ya, kalau kita sayang kepada seorang, kita ingin dia ya lurus, ya, bukan kemudian kita biarkan dia tanpa arah. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi mengatakan, ya ulam ini mu'allimuka kalimat, wahai anak muda, ya, atau wahai nak, ya, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya. Dan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng anak kecil atau membonceng sahabatnya ini banyak dalam berbagai hadis diriwayatkan. Ya, jadi banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi itu suka memboncengkan anak kecil. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena memboncengkan anak kecil itu akan menimbulkan ya kebahagiaan dalam hati mereka dan akan menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW, idza qadima min safarin tulqiya bi sibyani ahli baitihi. Ketika Nabi SAW itu pulang dari perpergian jauh, ya, pulang dari safar, maka di antara kebiasaan beliau adalah beliau menemui anak-anak dari kalangan keluarga beliau, ya, cucu-cucu beliau. Ya. Qala Abdullah bin Ja'far mengatakan, dan suatu ketika Nabi SAW tiba dari sebuah perjalanan, kemudian aku menjumpai beliau, ya, kata Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far juga masih anak kecil. Ya. Fahamalani baina yadaihi, maka Nabi pun mengangkatku dan menempatkanku di depan beliau. Dibonceng di depan. Ya. Tsumma ji'a bi ahadi ibnai Fatimah. Dan kemudian didatangkan lagi salah satu cucu beliau dari Fatimah. Ya, entah itu Hasan, entah itu Husain ya. Fa'ardafahu khalfahu, maka Nabi memboncengkannya di belakang. Jadi di depan Abdullah bin Ja'far, di belakang. Nah, kalau enggak Hasan ya Husain gitu ya. Qala fa'adkhilna al-Madinata thalathatan 'ala dabbah. Maka jadilah kami bertiga masuk Madinah di atas kendaraan. Hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi penyayang kepada anak-anak, suka memboncengkan anak-anak. Padahal enggak ada kebutuhan apa-apa ya. Kecuali mau ngantar kemana ya, tapi ini memang senang ya. Biar anak senang kita boncengkan ya. Kalau kita naik motor ya, kan anak-anak juga kadang suka ya. Mau ikut. Nah, kita berusaha memasukkan kebahagiaan di hati mereka walaupun sekedar memboncengkan. Waqad kana radhiyallahu anhu ya nabihan ya yatawaqqadu mundu sigharihi dzaka'an. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah anak yang cerdas, dari kecil sudah cerdas ya. Dan beliau mendapatkan keistimewaan untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat agung. Sebagaimana datang dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginap ya di rumah Maimunah. Ya, di rumah Maimunah, dan Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas juga di situ karena Maimunah itu bibinya. Fawadha'tu lahu wudu'an minal lail. Maka suatu ketika aku di waktu malam aku mengambilkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Maimunah mengatakan, "Wada'a laka hadza Abdullah Ibnu Abbas." Kata Maimunah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, air ini yang menyediakan Ibnu Abbas loh." Ya. Air ini yang menyediakan adalah Ibnu Abbas. Maka Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefaqihan agama kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil atau ilmu tafsir Quran. Ya. Jadi ketika Nabi SAW itu berdoa, mustajab. Ibnu Abbas menjadi orang termasuk di antara fuqahanya sahabat, termasuk ahli fikihnya sahabat. Ya, ulamanya sahabat dan termasuk ya ahli tafsirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa jema'in. Ya, ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas sehingga menjadikan Ibnu Abbas menjadi ya betul-betul menjadi ulamanya sahabat. Kemudian ya wa kanat wasayahu sallallahu alaihi wasallam lahum mahsubatun bitawaddudin wa husni tahabbubin. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menasihati anak-anak, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membarenginya dengan kasih sayang dan adab yang baik, ya. Menunjukkan kasih sayang ketika menasihati anak-anak. Sebagaimana yang datang dari riwayat Abu Abdurrahman Al-Khubuli dari As-Sunabihi dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'az ini juga kita termasuk yang masih kecil ketika itu, belum terlalu tua. Ya. Anna Rasulullah SAW akhoda biyadihi. Ya. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW itu memegang tangan Mu'az bin Jabal dan mengatakan, Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, ya, demi Allah aku mencintaimu. Ya. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah aku mencintaimu. Faqala usika ya Mu'ad, aku nasihatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, ya, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salatmu sebuah doa, yaitu doa, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat berzikir kepadamu, ya, badan bersyukur atas nikmatmu dan membaguskan ibadahku kepadamu ya Allah. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz dan diawali dengan wahai Mu'adz, saya itu sayang sama kamu. Ya. Saya itu peduli sama kamu. Nah, diawali dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dinasihati. Ya. Maka wa ausa bidzalika Mu'adz as-Sunabihi. Maka Mu'adz pun menasihati hal yang sama kepada perawi selanjutnya yaitu Sunabihi. Ya, dengan kalimat yang sama, wahai sunnabihi, saya itu mencintai kamu. Ya, inilah uhibbuk, saya itu apa? Sayang sama kamu. Maka janganlah kamu tinggalkan setelah di akhir sholat doa ini. Nah, wa auso bihi as-sunnabihi Aba Abdurrahman. Dan sunnabihi pun mengatakan hal yang sama kepada perawi selanjutnya, perawi hadis selanjutnya yaitu Abu Abdurrahman. Sama, wahai Abu Abdurrahman, saya itu sayang sama kamu, tolong jangan kamu tinggalkan doa ini. Sehingga ini kalau dalam ilmu hadis disebut musalsal fil mahabbah. Jadi hadis yang diriwayatkan secara dengan cara yang sama gitu, bukan sekedar kata-kata tapi betul-betul persis dipegang tangannya, kemudian dibilang bahwa saya itu mencintai kamu, saya itu sayang sama kamu, janganlah kamu tinggal. Nah, seperti itu. Subhanallah. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, ya, bahwasanya anak kecil itu adalah amanah, ya, amanah yang besar dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Ya, yus'alu anha al-abdu yaumal qiyamah. Yang mana seorang hamba itu akan ditanya tentang anaknya pada hari kiamat nanti. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Nabi SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, ketahuilah semua, kalian semua itu adalah pemimpin, dan semua dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pemimpin itu adalah, ya, pemimpin bagi rakyatnya. Dia akan ditanya nanti tentang rakyatnya. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga akan ditanya, dia akan memimpin keluarganya dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha. Dan seorang wanita akan adalah pemimpin di rumahnya. Ya. Wa waladihi, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita juga akan ditanya tentang anaknya, tentang harta suaminya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Dan seorang budak merupakan penguasa atas harta tuannya. Dia akan ditanya juga tentang harta yang dia suruh pegang itu, diamanahkan kepadanya. Wa huwa mas'ulun anhu, dia akan ditanya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sekali lagi Nabi ulang, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Seorang ayah, seorang ibu akan ditanya tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Ya. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada seorang bapak tentang anaknya di hari kiamat sebelum seorang anak ditanya tentang bapaknya. Jadi akan ditanya dulu adalah seorang bapak, ditanya tentang anaknya, bukan seorang anak apakah dia sudah berbakti belum kepada orang tuanya. Ya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Yang demikian itu karena sebagaimana seorang bapak itu punya hak yang harus ditunaikan seorang anak, maka begitu pula anak, dia punya hak yang harus ditunaikan oleh seorang bapak. Ya. Fakama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa wassainal insana biwalidayhi husna, qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijara. Dan sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah pun juga mewasiatkan kepada orang tua, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, wa qudduha an-nas wal hijara, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi sama-sama ada tanggung jawabnya. Anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua ditanya tentang apakah dia sudah menjaga anaknya dari api neraka. Ya, kata Ali bin Abi Thalib maknanya adalah alimuhum wa adibuhum. Dengan cara apa menjaga anak dan keluarga? Dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Itu adalah tanggung jawab yang akan ditanya nanti di hari. Ya, sudahkah kita mendidik anak kita? Ya, kalaupun kita yang enggak mendidik, kita menyekolahkan dia dengan sekolah yang baik. Itu sama saja. Ya, bedanya cuma yang mendidik bukan kita, tapi kita mengeluarkan duit untuk itu. Tapi yang penting kita menjadikan dia belajar. Ya. Dan dia terdidik di atas ya akidah yang benar, di atas akhlak yang baik, di atas agama yang benar. Ya, itulah tanggung jawab seorang bapak ya atau orang tua pada umumnya. Dan Allah juga mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Maka wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para bapak terkait anak-anak mereka itu lebih mendahului, lebih didahulukan daripada wasiat atau pesan bagi anak-anak terkait bapak-bapak mereka, terkait orang tua mereka. Lebih dulu perintah untuk bapak untuk menjaga anak-anaknya daripada perintah anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi jangan cuma nuntut anak berbakti. Anda sudah mengajari mereka atau belum? Itu pertanyaannya. Ya. Allah juga mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya. Faman ahmala ta'lim waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatal isaa. Maka siapa yang mengabaikan pendidikan anaknya, ya, pendidikan yang bermanfaat baginya dan meninggalkannya begitu saja, maka sungguh dia telah berbuat jahat kepada anaknya dengan sangat jahat. Wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Dan kerusakan anak itu justru kebanyakan datang karena bapak mereka. Karena bapaknya itu tidak mendidik mereka. Ya. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanihi, dan karena bapaknya itu tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya, atau paling tidak menyekolahkan mereka, ya, mengajari mereka, nyuruh mereka ngaji atau semisalnya. Maka fadha'uhum sighara, maka orang tua, para orang tua yang semacam ini, mereka menyia-nyiakan anak-anak di waktu kecil mereka sehingga mereka tidak bisa memberikan atau tidak bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak pula bermanfaat bagi bapak-bapaknya atau orang tuanya ketika sudah besar. Ya. Ketika sudah bapaknya sudah tua, anaknya nggak terdidik, ya mau mendoakan gimana? Nggak pernah diajari untuk mendoakan orang tuanya, nggak pernah diajari untuk ngaji dan seterusnya. Ya. Fokusnya cuma untuk dunia, disekolahkan ke sekolah-sekolah yang wah, tapi pendidikan agamanya nggak diperhatikan. Ya sudah, tunggu saja masa tuanya seperti apa. Ya. Dan kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendorong untuk berbuat baik kepada anak kecil, mendidik mereka, mengajari mereka dan membesarkan mereka, ya, ala muhafadzati ala shalah. Ya, untuk menjaga salat. Ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru abnaakum bis-salati bisab'i sinin. Suruhlah anak kalian salat kalau sudah mencapai usia 7 tahun. Wa adribuhum 'alaiha li'ashri sinin. Dan pukullah mereka di usia 10 tahun kalau enggak mau salat. Ya, fa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah ranjang mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bagi yang anak-anak umur sudah mulai 5 tahun sudah diajari cara sholat, diajak dululah, walaupun perintahnya kan 7 tahun, tapi kan kalau sudah sholat kan harus sudah bisa dulu, nah, ngajarinya itu berarti sebelum 7 tahun sudah diajari dulu, ya, sholat itu begini, diperlihatkan pikirnya, nanti 2 tahun itu sudah cukup lah untuk kemudian kita sudah mulai nyuruh. Kalau biasanya kan kita ngajak, ya kalau ikut ya ikut gitu. Jadi kalau sudah 7 tahun kita suruh dia, ya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendorong anak-anak, ya, atau mendorong kita semua sebagai orang tua untuk menjaga keselamatan fitrah mereka. Karena anak kecil itu dilahirkan bersih, suci, di atas fitrah, ya. Allati fatarahumullah 'alaiha, yang mana Allah itu memang lahirkan mereka dengan fitrahnya. Allah telah fitrahkan mereka dengan fitrahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi pun kecuali dia lahir di atas kesucian, di atas fitrah. Ya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya ini sebagai Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Tapi kalau lahirnya dia di atas fitrah. Fitrah untuk bertauhid kepada Allah, mengakui satu Tuhan. Ya. Mau satu Tuhan. Tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama demikian, ya. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana anak sebagaimana binatang itu melahirkan anak yang sama, yang sempurna, ya. Hal tuhissuna fiha min jada', apakah kau dapati ada anak hewan yang cacat gitu? Ya, umumnya sempurna, sama dengan induknya. Dia masih dalam fitrah, ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan waqra'u in syi'tum. Coba kalian baca ayat ini. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan setiap manusia itu dilahirkan ibunya dalam kondisi fitrah. Maka kedua orang tuanya lah setelahnya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Ya. Fa in kana muslima ini, fa muslim. Kalau kedua orang tuanya muslim, ya jadi muslim. Ya. Kullu insanin taliduhu ummuhu yalquzuhu syaitanu fi khibnaihi. Setiap bayi itu dilahirkan ibunya, kemudian dia ditusuk oleh setan. Ya, dalam gendongannya. Ya, dia ditusuk oleh setan illa Maryama wabnaha, kecuali Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, disebutkan bahwa Nabi Isa itu lahirnya enggak nangis. Ya, karena tidak diganggu oleh setan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada hamba-hambanya untuk mencintai Allah, untuk beribadah kepada Allah semata. Itu fitrah Allah. Ya. Maka ketika fitrah itu dibiarkan, ya, tidak dirusak, maka hati itu akan mengenal Allah, akan mencintai Allah semata. Ya. Akan tapi, ya, kerusakan fitrah itu di antara sebab yang paling besar adalah karena kedua orang tuanya yang menjadikan dia beragama selain Islam. Entah itu jadi Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Ya, maka ini semualah yang kemudian mengubah fitrahnya. Ya, yang mengubah fitrahnya yang Allah fitrahkan kepada mereka. Jadi termasuk kita yang Muslim, kadangkala kita sudah anak sesuai fitrah, ya sudah, ini kita yang malah ngajarin yang aneh-aneh gitu, ya. Walaupun kita Muslim, misalnya ada orang tua Muslim yang anaknya diajari kemudian minta kepada selain Allah, ada seperti itu, ya. Padahal dia mengaku Muslim. Ada yang kemudian fitrahnya anak sudah mengakui Allah itu di atas langit, malah diajari yang rumit-rumit. Wah, kalau di langit begini nak, kalau begini begitu nak, pusing jadinya, nggak sesuai fitrah. Fitrah semua orang mengatakan Allah itu di atas. Tapi banyak orang tua yang karena mungkin dia juga tidak tahu, ya, sehingga dia malah merusak fitrah seorang anak. Maka termasuk di antara kandungan hadis ini adalah arahan kepada para bapak untuk untuk menjaga fitrah ini, ya, dan menjaganya tetap selamat, ya. Dalam rangka apa? Meneladani para Rasul alaihi wassalam. Kenapa? Karena para Rasul alaihi wassalam, ya, bu'ithu li taqriril fitrah. Mereka itu diutus untuk menguatkan fitrah yang ada pada manusia yang Allah sudah fitrahkan. Fitrah untuk menyembah Allah semata, untuk bergantung kepada Allah. Ya. Orang-orang itu kalau sudah terdesak itu fitrahnya keluar kadang. Ya, sekarang sih sok-sokan tidak mengakui Tuhan dan sebagainya. Begitu nanti dia dalam kondisi genting, tiba-tiba fitrahnya dia butuh kepada Allah, itu dia keluar. Orang-orang yang suka tidak mengakui Allah di atas langit segala macam, begitu mereka berisyarat juga isyaratnya ke atas. Ini fitrah. Ya. Maka Rasul itu diutus untuk menjadikan manusia tetap pada fitrahnya, bukan malah mengubah fitrah seorang anak. Ya, ini Di antara pendidikan kepada anak adalah menjaga fitrah mereka. Kemudian para penerima kalau subhanahu wa ta'ala wa kana yulqis salam ala sibya. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya. Wa yurabbihim alal inayah bihi. Dan beliau juga mendidik mereka supaya menjaga kebiasaan tersebut sesama mereka. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi sibyanin yal'abuna fa sallama alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berjumpa dengan anak-anak yang sedang bermain. Sedang bermain, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Hadis riwayat Nasa'i. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar. Suatu ketika Nabi itu mengunjungi orang-orang Ansar, fa yusallimu ala sibyanihim, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsahu bi ru'usihim, dan mengusap kepala mereka. Anak kecil kalau diusap kepalanya senang tidak? Senang ya. Wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka. Diusap kepalanya, didoakan. Ya, kamu jadi anak baik ya. Kamu jadi anak yang soleh ya. Hadis riwayat Nasa'i. Dan dari Anas lagi radhiyallahu anhu, intaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun fil ghilman. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di depan kami, dan aku adalah ketika itu masih anak-anak di antara anak-anak yang lain, kata Anas. Fa sallama alaina, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada kami. Tsumma akhadha bi yadi. Kemudian Nabi pegang tanganku, fa arsalani bi risalatin. Maka Nabi utus aku untuk suatu keperluan. Karena Anas adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqa'ada fi dhilli jidarin aw qala ila jidarin. Maka Nabi pun duduk bersandar di naungan tembok atau bersandar di tembok sambil menunggu Anas. Ya. Hatta raja'tu ilaihi, sampai aku, kata Anas, kembali kepada beliau menunaikan apa yang menjadi tugasku. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berkata kepadaku, ya, ya bunayya, ya, wahai anak atau nak gitu ya. Nah, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Kalau kamu masuk ke rumah keluargamu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Karena itu akan menjadi berkah bagimu dan bagi keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Jadi Nabi pertama mencontohkan untuk memberi salam kepada anak-anak. Kemudian apalagi mengusap kepala mereka, kemudian mendoakan mereka. Dan tidak lupa pula mengajarkan supaya mengucapkan salam kepada sesama mereka. Ya. Jadi ada perintahnya, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya mereka terbiasa mengucapkan salam. Ya. Kemudian wa'allamahum adab at-ta'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada anak-anak adab untuk makan. Adab dalam makan. Sebagaimana riwayat dari Amr bin Abi Salamah atau Umar bin Abi Salamah ya radhiyallahu anhu, bahwasanya kuntu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku ketika masih dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti masih kecil ya. Wa kanat apa ini? Wa kanat ya, yadi tatishu fis-shaffah. Maka ketika itu tanganku itu apa ya, berkeliaran di nampan makanan. Jadi mungkin pilih-pilih atau apa gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulam. Nah, gitu ya. Samillah. Sebutlah nama Allah kalau kamu makan. Ya. Wa qul bi yaminik, dan ambil yang paling dekat. Nah, apa? Ambil apa? Makanlah dengan tangan kananmu, ya. Wa qul mimma yalik, dan ambil yang paling dekat dengan, enggak usah cari-cari yang jauh-jauh. Ya. Baca bismillah, kemudian apa? Ambil dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, kemudian ambil yang dekat saja, tidak usah jauh-jauh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat penyayang kepada anak-anak, perlakukan mereka dengan kasih sayang, kelembutan. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas mengatakan, "Aku belum pernah bertemu seorang pun yang lebih penyayang kepada anak-anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Anas ini menyertai Nabi terus karena pelayan Nabi. Jadi kalau Anas enggak mengatakan aku enggak pernah ketemu yang seperti Nabi itu, ya, berarti memang Nabi adalah orang yang paling penyayang kepada anak kecil. Walamma tuwfiyat, ya, ketika wafat ya putri beliau Zainab radhiyallahu anha wa baqiyat ya ibnatuha Umamah ya, binti Abil As yati yatimatul um. Dan Umamah cucu beliau dari Zainab itu menjadi yatim. Yatimatul um berarti piatu ya. Tidak punya ibu. Kana ya'khudhuha ma'ahu ila al-masjid fi ba'dil ahyan. Ya, ketika Zainab meninggal, maka Nabi sering mengajak Umamah cucu beliau ke masjid di beberapa kesempatan dan sholat mengimami manusia sambil membawa Umamah, sambil menggendong Umamah. Nabi sholat kan jadi imam ya. Nah, itu sambil menggendong Umamah. Sebagaimana dari Amr bin Sulaim, bahwasanya Abu Qatadah mengatakan, suatu ketika kami berada di masjid sedang duduk-duduk. Ya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu Umamah binta Abil As ibn Rabi'. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah bintu Abil As bintu bin Rabi'. Dan ibunya adalah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibunya Umamah adalah Zainab. Wa hiya sabiyyatun yahmiluha ala atiqihi. Dan Umamah ketika itu adalah seorang anak, anak kecil yang Nabi gendong dia di Nabi gendong dia di atas pundak beliau. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ala atiqihi. Maka Nabi pun sholat dalam kondisi Umamah itu di apa namanya di atas pundak beliau. Ya. Ya dha'uha idza raka'a. Kalau rakaat, kalau ruku ditaruh Umamah. Wa yu'iduha idza qama hatta qadha salatahu yaf'alu dzalika biha. Dan kemudian setelah itu beliau kembalikan lagi dan seterusnya sampai beliau selesai sholat. Ya. Jadi boleh ya. Kalau memang enggak ada yang jagain ya boleh sholat membawa anak, menggendong anak dengan tata cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Abdullah bin Syaddad dari bapaknya ia mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami di sebuah salat ya salatail asyi ya di salat di waktu siang baik itu salat zuhur atau asar ya wa huwa hamilul hasan awil husain dan ketika itu Nabi menggendong kalau tidak Hasan ya Husain ya ini riwayatnya memang tidak yakin antara Hasan dan Husain fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu maka Nabi pun maju untuk menjadi imam kemudian beliau meletakkan ya Hasan atau Husain ini di bawah. Kemudian Nabi bertakbir untuk sholat, kemudian sholat, fasajada baina dhahray sholatihi sajdatan atolaha. Maka ketika sujud, di suatu sujud, ternyata sujudnya lama sekali. Nabi memperpanjang sujudnya. Maka Syaddad bin Aus mengatakan, ya, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Ya, ya, penasaran ya, sujud lama banget ya. Maka diangkat kepalanya. Fa idza sabiyyu 'ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Ternyata di ketika Nabi sujud ada anak kecil yaitu si Hasan atau si Husain tadi yang di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku pun kembali ke sujudku kata Syaddad. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka Nabi orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahri shalah sajdatan atol atol taha." Wahai Rasulullah, tadi Anda itu kok salatnya lama ya, kok ada satu sujud yang lama sekali. Ya. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun. Sampai kami mengira ada sesuatu. atau ada wahyu yang turun kepadamu? Karena wahyu boleh jadi turun ketika sholat. Qala kullu dzalika lam yakun. Kata Nabi, bukan semua itu bukan seperti yang kalian sangka. Walakin ibnai irtahalani. Akan tapi yang terjadi adalah cucuku ini memanjat punggungku. Bakaritu an u'ajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Maka aku tidak mau mempercepat sampai dia puas ya menaiki punggungku. Dibiarkan dia, Nabi biarkan, ya. Tidak kemudian berusaha gerak-gerak supaya dia turun, ya. Tapi sampai dia puas sendiri, baru kemudian Nabi bangkit dari sujud. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam riwayat Abu Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah, ya berkhutbah, kemudian datanglah Hasan dan Husain yang memakai gamis berwarna merah, dan mereka tuh sambil berjalan tapi tertatih-tatih, jatuh-jatuh. Ya. Panazala Rasulullah SAW minal mimbar, maka Nabi pun turun dari mimbar, padahal lagi khutbah. Ya. Fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadaihi, maka beliau pun angkat mereka dan diletakkan di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, shadaqallah, sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwasanya sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi ujian bagi kalian. Ya. Benar kata Nabi. Jadi Nabi merasakan benarnya anak-anak sebagai ujian itu ini. Ya. Nadartu ila hadainis sobiyain yamsyiani wa ya'thuran. Tadi aku melihat dua anak kecil ini, cucu-cucuku ini jalan tapi sambil jatuh-jatuh. Falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Maka aku pun enggak sabar untuk kemudian aku putuskan khutbahku dan aku jemput mereka, aku angkat mereka. Ya. Jadi lagi khutbah atau lagi mungkin memberi wejangan gitu. Karena ada anak-anak enggak tega, maka beliau angkat mereka. Wa kana yahdi shighar wa yudhifuhum wa yulatifuhum bil khitab al-mu'nis lahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika membimbing, memberi arahan kepada anak kecil, beliau juga tidak lupa untuk memberikan hadiah kepada mereka, berlaku lembut dengan perkataan yang menyenangkan mereka, ya. Dan bahkan beliau, ya, memberi kesempatan anak kecil untuk merasakan buah yang pertama kali matang ketika panen. Jadi ketika panen beliau berikan kepada anak kecil. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang masa panen, kemudian sudah mulai ada buah yang matang, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya, ini doa ketika melihat ada buah yang muncul, ya. Ya Allah, ya, berkailah kota kami, Madinah kami, wa fi thimarina, berkailah buah-buah kami, wa fi muddina, berkailah mud kami, mud itu satuan takaran, ya, takaran-takaran kami berupa mud, wa fi so'ina, dan juga takaran so' kami. Barokatan ma'a barokatin. Berkah yang terus-menerus ada. Ya. Ini doa ketika mendapati ada buah. Ya. Thumma yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Maka kemudian Nabi berikan buah tersebut, ya, kepada orang anak yang paling kecil yang ada di situ. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id. Ya, Ummu Khalid ini juga anak-anak. Ya, anak-anak. Ya, beliau adalah sahabiah yang lahirnya di Habasyah. Karena orang tuanya hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, kemudian lahir di sana. Ya. Jadi masih kecil, ya. Ya, bercerita. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa 'alayya qamisun asfar. Ya, ada yang kurang, ya, saya tambahkan. Dari Ummu Khalid binti Khalid Ia bercerita bahwasanya suatu ketika aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan bapakku, ya, dan aku memakai gamis berwarna kuning, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sanah, sanah. Qala Abdullah wahiya bil Habasyah hasana. Sanah-sanah yang dimaksud Nabi adalah bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia, yang artinya hasanah, bagus, bagus, gitu ya. Maksudnya Nabi memuji bajunya Ummu Khalid yang ketika itu masih kecil, masih anak kecil. Qalat fadhahabtu al'abu bi khatimin nubuwah. Maka aku pun bermain-main dengan cincin Nabi. Ya. Fazabaroni abi, maka ayahku pun melarangku. Namun Nabi SAW mengatakan, da'ha, biarkan dia. Tumma qala Rasulullah SAW, abli wa akhlifi, tumma abli wa akhlifi, tumma abli wa akhlifi. Ini doa, ya. Kata Nabi SAW, semoga baju itu usang, ya, dan kemudian nanti digantikan. Semoga usang dan digantikan. Semoga usang dan usang di sini maksudnya supaya awet, ya, nggak hilang, nggak dimaling dan seterusnya. Ya. Artinya orang yang memakai itu dipakai terus, ya, sampai baju itu sampai usang sendiri dan Allah menggantikannya dengan yang lain. Ya, dari riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, ya, dikatakan bahwasanya yang memakaikan ke Ummu Khalid itu adalah Nabi sendiri. Ya, Nabi memakaikan gamis itu ke Ummu Khalid. Ya, ketika beliau diberikan sebuah gamis, ya, atau jubah gitu ya, yang berwarna hitam, ya, ada garis hitamnya, ya mungkin kuning bergaris hitam gitu. Ya. Maka Nabi mengatakan, mantarauna naksuha hadhil khamisa. Siapa di antara kalian atau menurut kalian aku pakaikan ke siapa? Apa pakaian ini? Maka orang-orang pun diam. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu itu ni bi Ummi Khalid. Kalau begitu kasih ke Ummu Khalid. Ya, si anak kecil ini. Fa'uti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan itu kepadaku, fa'al basaniha biyadihi. Maka beliau pun memakaikanku dengan tangan beliau yang mulia, kemudian mengatakan abli wa akhlifi. Semoga awet sampai lusuk baju tersebut. Ya, dua kali. Maka faja'ala yang dhuru ila alamil khamisah. Maka beliau pun melihat kepada garis-garis yang ada di jubah atau gamis tersebut. Fayushiru biyadihi ilayya wa yaqul ya Ummu Khalid hadha sana wa ay wa ya Ummu Khalid hadha sana. Ya. Beliau menunjuk itu sambil berkata kepada Ummu Khalid, ya, wahai Ummu Khalid, ini bagus. Ya, ini bagus sekali. Ya. Wasana bilisanil Habasya al-Hasan. Maksud dari sana dalam bahasa orang Habasya adalah Hasan atau bagus. Ya, karena tadi Ummu Khalid itu lahir dan besar di Habasya. Karena orang tuanya hijrah ke Habasya. Ya. Dan dalam riwayat Al-Hakim, dikatakan bahwasanya Ummu Khalid itu sangat mengagumi gamisnya yang diberikan ini, ya. Dan karena dia adalah lahir di Habasyah, maka dia paham beberapa kosakata di Habasyah. Faraqanaha Rasulullah SAW alaihi wasallam bikalamil Habasyah sanah sanah. Maka karena Rasul juga tahu ini anak lahir di Habasyah, maka saya akan menggunakan bahasa sana, bahasanya orang Habasyah. Ya. Kalau misalnya kita tahu nih ada tetangga anak kecil bule gitu ya. Atau mungkin dia lama di luar negeri gitu ya, sehingga dia bisa bahasa Inggris, malah mungkin familiar dengan bahasa Inggris, kita coba aja. Ya. That's good. Nah, gitu ya. Nah, kita menyenangkan dia gitu. Wah, ternyata bisa juga bahasa kita gitu ya. Nah, biasanya dia akan senang. Makanya di antara hal yang akan menggembirakan seorang anak kecil ketika ya, bajunya itu dipuji, ya, dengan mengatakan ya bajumu bagus atau warnanya bagus, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di antara akhlak beliau kepada anak kecil adalah beliau mendahulukan anak kecil, memberikan hak-haknya kepada anak kecil, ya, karena perhatian kepada mereka dan juga apa meyakinkan atau menguatkan bahwasanya memang itu hak dia. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa saya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi sebuah minuman. Ya, maka Rasul pun memberi maka Rasul pun meminum minuman tersebut. Ya. Namun di sebelah kanan beliau ada seorang anak. Ada seorang anak, sedangkan di kiri beliau ada sahabat-sahabat senior yang sudah tua. Jadi di kanan beliau itu ada anak muda, ya ada anak muda, yang sebelah kiri itu ada sahabat-sahabat yang sudah tua. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada si anak ini, ya, kata beliau, "Ata'dzanuli an u'tiya ha'ula'i." Nabi minta izin kepada si anak kecil ini. Apakah engkau izinkan aku untuk memberi minum ini kepada yang mereka yang tua-tua ini? Apa jawabnya si anak ini? La, jangan, kata dia. Tidak, jangan, jangan, kata anak ini. Wallahi la uthiru binasibi minka ahada. Kata anak-anak ini, demi Allah, saya enggak mau apa bekasmu itu diberikan kepada orang lain dulu. Aku mau bagianku itu adalah bekasmu, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, karena bekasnya Nabi itu berkah. Ya. Semua orang berebut. Ya kalau ditawari tentu dia lebih pengen, ah, saya dululah Nabi. Karena itu kan bekas engkau. Ya, pasti dia mau. Dia mau yang pertama untuk mendapatkan bekas minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi pun memberikan minum itu kepada si anak ini dengan tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, para penerima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, akhlak Nabi yang begitu mulia kepada para anak kecil ini hendaknya menjadi perhatian kita semua bahwa ya, anak kecil itu adalah aset, ya. Dia harus dididik, harus kemudian disikapi dengan sikap yang baik sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang juga berakhlak baik karena kita telah mencontohkan akhlak yang baik kepada mereka. Dan demikian yang kita bahas pada sore hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan setengah dari bab ke-20 ini di pertemuan mendatang, ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillah sobat muslim, kita baru saja dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Rizdian Ragil Hafizallahu taala di kajian setiap hari Ahad sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi kita dengarkan pembahasan tentang pada bab berinteraksi dengan anak kecil atau menyayangi anak kecil. Sobat muslim, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita dapatkan dari para pendengar. Silakan bagi para pendengar lainnya, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, siapakah yang berhak mengakikohi anak? Bagaimana hukumnya jika istri dan keluarganya diam-diam mengakikohi anak tanpa seizin bapaknya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, hukum asalnya adalah orang yang menanggung nafkah si anak tersebut. Ya, namun seandainya kemudian ada yang menanggungnya, tidak masalah. Ya, mau kakeknya, mau kemudian istrinya, itu tidak masalah karena yang penting akikah itu terwujud, ya, meskipun dengan nafkah dari selain dari penanggung nafkah utamanya yaitu bapaknya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika ada orang tua yang membawa anak ke masjid namun anak tersebut membuat gaduh? Bagaimana mendidik anak yang benar, terutama anak anak laki-laki, ketika sholat atau beribadah di masjid? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, kita lihat dalam beberapa riwayat bahwa memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada anak kecil yang ikut dalam sholat berjamaah. Ya, namun tentu kita harus memperhatikan juga, ya, bagaimana anak kecil ini akan berperilaku nanti di masjid, karena ada maslahat umum juga. Bukan hanya masalah pribadi si anak atau si bapak, namun ada masalah umum. Maka dahulukan masalah umum daripada masalah pribadi. Itu kalau kasusnya memang bertabrakan. Kalau kasusnya memang si anak ini sulit untuk diatur, misalnya ya, mungkin masih terlalu kecil, ya maka jangan dulu dibiasakan untuk kemudian dimusik, karena dia akan bermain dengan teman-temannya, dia akan ribut, dia akan melahannya, dia juga tidak apa, tidak akan tidak memahami agungnya sholat, dia malah akan meremehkan khusyuknya sholat berjamaah, ya kan? Dan dia malah akan menjadi kemudian masalah, ya dia akan menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Maka di antara cara untuk mendidik seorang anak, ya mendidik seorang anak adalah yang pertama pastikan dulu bahwa umurnya itu mencukupi untuk dididik, ya. Artinya jangan seperti banyak orang sekarang yang masih belum ngerti apa-apa sudah diajak ke masjid, ya. Jadi kita perhatikan umurnya. Umur-umur yang paham mungkin sekitar 3 tahun ke atas sudah mulai bisa kita pahamkan, ya. 4 tahun ya. Sebelum masuk TK itu biasanya mereka sudah bisa kita kasih pengertian untuk kemudian tidak ribut di masjid. Ya, dan kita juga tanamkan bahwasanya sholat itu sesuatu yang sakral. Ya, di rumah atau di masjid sama, sholat itu sakral. Enggak boleh ribut kalau ada orang sholat. Sholat itu lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanamkan kesakralan tentang sholat kepada anak, ya baik itu sholat munfarid maupun sholat jamaah, sehingga dia kemudian menyadari bahwa ini bukan hal yang main-main, ya. Kalau mau main setelah sholat atau sebelum sholat, tapi begitu sholat sudah serius. Dan kita perlu mencontohkan anak juga untuk hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum menyimpan album foto dalam bentuk buku, Ustaz? Dalam bentuk buku, mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau melarang hal ini. Ya, melarang untuk foto untuk keperluan yang kurang kurang urgent, ya. Kalau menurut beliau, ya album kenangan itu kurang, nggak urgent. Yang urgent itu foto KTP, foto ijazah, kemudian foto apa yang resmi-resmi lah. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kenang-kenangan, maka yang saya ingat dari fatwa beliau adalah beliau mengatakan bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Kan, tapi secara hukumnya, kalau kita kembali kepada hukum gambar, maka gambar yang disepakati terlarang oleh para ulama adalah gambar yang dipajang. Karena kalau dipajang maka malaikat tidak akan masuk. Tapi ulama, di antara ulama ada yang berpendapat kalau gambar tersebut tidak permanen, maka boleh. Semisal gambar-gambar di komputer. Dan wallahu ta'ala alam termasuk juga adalah gambar yang ada di album. Karena album itu bisa ditutup. Ya, gambar itu kemudian tidak terlihat lagi. Ya, namun itu yang lebih lebih aman. Ya, kalau bagi saya, ya, saya pribadi ya, kita, kalau memang ada satu foto-foto kenang-kenangan, sebaiknya di komputer saja. Ya, yang mana itu betul-betul akan tidak permanen ya. Kalau foto dicetak atau sebenarnya permanen cuma tertutup kan gitu ya. Namun kalau di laptop kan betul-betul hilang gitu ya. Nanti akan hanya akan hidup ketika dinyalakan gitu. Jadi secara hukumnya ya insya Allah termasuk bukan gambar yang dipajang. Tapi kalau pertimbangan dari sisi afdolnya maka lebih baik untuk tidak dicetak. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, itu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan ya. Sore hari ini. Nah, mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak kecil adalah ya anugerah, ya. Anugerah dan juga bibit yang mestinya kita rawat, ya. Mulai kecil itu sudah kita rawat seperti halnya kita punya tunas, ya. Tunas itu pasti kita ingin tumbuh besar, tumbuh dengan baik, maka kita rawatnya semenjak tunas, ya. Mau dia jadi seperti apa itu dari tunas. Begitu pula anak kecil, ya, kita mulai menaruh perhatian pendidikan dia baik dari sisi akidah maupun adab. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kecil sudah diajari tentang tauhid, untuk meminta hanya kepada Allah, untuk meminta tolong kepada Allah, untuk meyakini bahwa semua itu berdasarkan takdir Allah, ya. dan juga diajarkan adab-adab yang harus dia biasakan, ya, salam, kemudian cara makan, kemudian adab untuk berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya, sehingga ketika itu menjadi kebiasaan bagi anak kecil, maka kita sudah berbuat kebaikan yang sangat besar kepada anak kecil tersebut, karena itu akan, ya, menumbuhkan dia di atas adab dan akhlak yang baik. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita akhlak yang mulia, baik kepada sesama kita ataupun kepada orang yang lebih tua dari kita ataupun kepada mereka yang lebih muda dari kita. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.